sekarang tafsir surat At-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. معنى wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa, apabila engkau mentalak istri, fatalliquhunna, maka talaklah mereka, li'iddatihinna, untuk iddah mereka. Akan datang penjelasannya apa makna li'iddatihinna. Wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah itu. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. لا تخرجوهن, jangan kalian mengeluarkan mereka, ya, istri yang dicerai. Min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, dan jangan sampai mereka keluar. Illa, kecuali, ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali mereka berbuat fahishah, ya, perbuatan keji, bayyinah, perbuatan keji yang tampak. Watilka hududullah, dan itu adalah batasan-batasan, ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, dan barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ, dia tidak mengetahui, لَعَلَّ اللَّهَ, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yuhdithu, memunculkan, ba'da dhalik, setelahnya, amra, sebuah perkara yang positif. Nah, fa'idha balagna ajalahunna, maka apabila telah sampai waktu iddah mereka, فَأَنْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ, maka tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ, ataukah tahan mereka, yani ataukah pisah mereka, lepas mereka, ya, tadi فَأَنْسِكُوهُنَّ, ditahan, tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ, ataukah pisah mereka, lepas mereka dengan cara yang ma'ruf. Wa ashhidu dhawai adlin minkum, dan persaksikanlah dua saksi yang adil di antara kalian, wa aqimush syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yu'adzu bihi, yang demikian itu diwasiatkan, man kana yu'minu billah, kepada siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala balighu amri, akan merealisasikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas segala sesuatu qadra, ketetapan, ya, ketentuan. Ini makna dari beberapa ayat yang tadi kita dengar. Kemudian pada kalimat idza talaqtum, dan akan dijelaskan pula oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, idza talaqtum di sini fi'il apa? Fi'il apa? Isa. Talaqtum fi'il apa ini? Fi'il madhi. Apa makna fi'il madhi? Hah? Telah, kalau diterjemahkan secara lahir, apa maknanya? Apabila engkau telah mentalak. Nah, dijelaskan oleh mufassirin bahwa fi'il madhi di sini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Al-Maidah, idza qumtum ila shalah, demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an, semuanya datang dengan bentuk fi'il madhi. Dan insyaallah antum sudah mengenal semua apa itu fi'il madhi, yakni menunjukkan waktu yang telah lampau, telah dikerjakan. Ya. Makna dari idza talaqtum di sini bukan sesuatu yang telah lampau, namun maknanya adalah idza aradtum, apabila engkau hendak mencerai, mentalak istrimu. Ya. Waib an-nisa, para wanita, yakni istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khitabnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Dan hal ini sebagaimana ucapan, ya, dalam bahasa Arab, ataituhu lil lailati baqiyat min al muharram. Ataituhu, afan, bukannya ini. Al-muhim tadi seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah dan surat An-Nahl. Baik, kemudian li'iddatihinna, ya. Maknanya adalah mustaqbilat li'iddatihinna. Ya. Allah alam ini pasnya diterjemahkan dengan apa? Mustaqbilat iddatihinna, yakni, ya, kalau di kita jelaskan, yakni untuk ngepasi, ya, awal dari iddahnya. Ya. Mustaqbilat, untuk menyongsong masa iddahnya. Ya. Untuk memulai dengan secara pas masa iddahnya. Ya. Li ajli iddatihinna. Nah. Taim. Ai 'inda awwali ma yu'taddu lahunna. Ya. Untuk awal dari masa iddah mereka. Nah. Jadi jangan sampai mentalak mereka yang membingungkan dalam penghitungan awal dari masa iddah. Dan tentunya dalam ayat-ayat yang sedang kita pelajari ini kaitannya dengan ahkamul fiqh dan rinciannya bisa antum pelajari di dalam kitab fiqh, dan kita berusaha untuk memahami dari ayat-ayat di sini. Baik. Wa ahsul iddah. Makna kalimat wa ahsul iddah, ya, dan hitunglah masa iddah tersebut, ya, ihfazu, dihafalkan, ya, wa'rifu, dan dikenali, ya, kapan awal masa iddahnya dan kapan berhenti masa iddahnya, ya, jangan sampai masa iddahnya terlalu panjang diakibatkan tidak dihafalkan, ya, tentunya ini akan mendatangkan mudarat-mudarat yang tidak diinginkan, ya, dan akan terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah. La'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memunculkan, ya, setelahnya, yakni setelah talak tersebut, amra. Ma ma'na amra? Yani raj'ah. Ya, raj'ah. Sang suami rujuk kembali, ya. Mengambil kembali istrinya. Ya. Mudah-mudahan sang suami ini dia akan menyesal atas perbuatannya mentalak istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik dan na'am rujuk, ya, atas perbuatannya tersebut. Ini makna amra. Ini sesuatu yang positif. Baik, kemudian kita masuk pada tafsirnya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala yaqulu ta'ala mukhatiban li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhatiban, mengajak bicara nabinya sallallahu alaihi wasallam, walil mu'minin, dan untuk, ya, orang-orang yang beriman, umat beliau. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa ay aradtum talaqahunna, kalian hendak mentalak mereka, ya, bukan kalian telah, bukan, namun maknanya akan mentalak mereka. Faltamisu li talaqihinna, maka carilah, ya, momen, ya, atau carilah, nah, untuk mentalak mereka al-amra al-mashru', perkara yang telah diatur oleh syariat ini. Ya. Jadi tidak sembarangan dalam mentalak, ya, emosi kemudian langsung ditalak, ya. Ini suka-suka mentalak sesuai dengan selera sang suami. Ya, mentalak ini ada aturannya, ada tata caranya, ada aturannya. Ya. Sehingga hidup rumah tangga ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tubadiru bit-talaq, dan jangan sampai kalian tubadiru bit-talaq, tergesa-gesa, kesusu dalam mentalak. Ya. Terbawa emosi, ada sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan dari, ya, istrinya, kemudian antitaliq. Nah, keluar ucapan seperti itu. Hina yujadu sababuhu, ketika min hini yujad sababuhu, ketika ada sebab, ya, untuk dia bisa mentalaknya. Min ghairi mura'atin li amrillah, tanpa memerhatikan, ya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah talak. Disebutkan dalam ayat ini, ya, bal taliquhunna li'iddatihinna, bahkan talaklah mereka, didimikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya dan untuk kaum mukminin, talaklah mereka istri-istri kalian li'iddatihinna, ya, untuk iddah mereka, ya, agar mereka menyongsong, ya, awal iddah mereka secara tepat, ya, ay li'ajli iddatihinna, ya, untuk masa iddah mereka. Bi ayyi talliqaha zawjuha wa hiya tahir. Yani hendaknya seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan tahir. Apa maknanya tahir? Yani tidak dalam keadaan haid. Ya, dilarang untuk seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan haid. Jadi lihat-lihat kondisi dulu kalau mau mentalak. Ya. Jangan serampangan, dilihat, diperhatikan istrinya ini sedang haid tidak, ya, kalau sedang haid tahan dulu, ya, sabar, disabar-sabarkan dulu, ya, kalau sudah selesai haidnya baru anti taliq. Nah, kemudian juga wahya tahir fi tuhrin lam yujami'ha, dan pada saat suci, namun sucinya itu pula dia belum menjima'inya, belum menggauli istrinya tersebut. Ya. Suci dan belum digauli. Nah, bagaimana kalau suci tapi sudah digauli? Ini juga dilarang oleh syariat. Nah, jangan sampai seorang suami emosi kemudian lupa dengan kondisi istrinya, padahal barusan kemarin dia sudah menggauli istrinya tersebut. Nah, ini dilarang. Nah, lain. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala, kenapa seorang suami dilarang untuk mentalak istrinya dalam keadaan haid, ya, ataukah dalam keadaan suci namun sudah dia gauli? Naam, dijelaskan dalam tafsir ini. Fa hadha at-talaq هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة. Maka ketika seorang suami mentalak, dalam keadaan suci dan sucinya itu dia belum menggaulinya, belum menjimainya, maka ini adalah takunul iddatu fihi wadihatan bayyinah, penghitungan masa iddah wadihatan bayyinatan, akan jelas kapan awalnya dan kapan berhentinya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menjaga hak-hak sang istri dan juga untuk menjaga hak-hak sang suami. Nah, bi khilafi ma law talaqaha wa hiya haid. Berbeda ketika sang suami ini mentalak istrinya dalam keadaan haid. Nah, dalam keadaan haid, fa innaha la tahtasibu tilkal haidata, maka dia tidak menghitung, ya, haidnya tersebut, ya, sebagai hitungan masa iddah. Nah, apa maksudnya? Yani ketika dia mentalak sang istri dalam keadaan haid, maka masa iddahnya akan menjadi panjang. Ya, akan menjadi panjang. Harusnya 3 haid, ya, karena ini dari startnya, dari masa haid yang dia ada padanya, ya, akan jadi panjang. Seolah-olah menjadi berapa? 4 haid. Jadi panjang. Nah, akan menjadi panjang. Ya, pul. Nah, al-waqt. Nah, tentunya ini akan bermadarat. Baik. Allati waqa'a fihi at-talaq. Maka haid tersebut, ya, ini tidak dihitung, ya, tidak dihitung sebagai awal dari masa iddah, ya, yang terjadi padanya at-talaq. Wa tatulu 'alayha al-iddah, dan masa iddah akan menjadi panjang bisababi dzalik, ya, dengan sebab seorang suami melakukan talak, ya, pada saat tersebut. Difahami insyaallah ini? Mas Zaid, difahami? Faham maksudnya? Coba santri. Mas Zuhair, faham? Ya. Satu lagi, Taufik, mana Taufik? Taufik paham ya? Ya. Barangkali bahasa saya enggak difahami. Nah, tolong disampaikan. Nah. Baik, barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam faedah yang lain bahwa perbuatan ini, yakni ketika sang suami mentalak, ya, istrinya dalam keadaan haid, ini dinamakan dengan talak bid'i, ya, talak bid'i, talak bid'ah, ya. Kenapa bid'ah? Karena dia menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya apa? Apa hukumnya? Haram. Ya. Ketika seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka athima, dia dosa. Nah. Adapun hukum talaknya menurut pendapat yang sahih, ya, karena ada perdebatan yang sangat panjang, ya, baik antara dua belah pihak. Nah, wallah alam, yang sahih, yang benar, bahwa talaknya yaqa', ya, talaknya dianggap, ya, dianggap, namun tentunya masa iddahnya menjadi lebih panjang, ya, lebih panjang. Baik. Dan ini pendapat Imam Al-Arba'ah, kemudian juga pendapat Imam Al-Bukhari, nah, dan juga pendapat Al-Imam Jumhur para ulama, dan juga pendapat Asy-Syaukani, dan pendapat Al-Albani, dan yang lainnya dari para ulama. Wa kadzalika law talaqaha fi tuhrin muti'a fihi, demikian pula, ya, apabila sang suami mentalak istrinya fi tuhrin, dalam keadaan suci namun telah dia gauli. Nah, fa innahu la yu'man hamluha, maka setelah dia, sang istri, digauli, ini tidak aman, ya, hamluha, yani apakah dia hamil ataukah tidak, belum diketahui. Nah, ya. فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد. Ya. Maka ketika sang suami ini mentalak istrinya dalam keadaan tuhur mutiafi, tidak akan jelas dan tidak akan terlihat dengan iddah yang mana dia akan menghitung, memulainya. Nah, sudah dijima'in belum kelihatan ini hamil, positif hamil apakah tidak. Nah, akan panjang ya pul, ya, akan panjang waktunya. Nah, baik. Barakallahu fikum. Wa amara ta'ala bi ihsa'il iddah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menghitung masa iddah, ay dhabataha bil haid, untuk menghitungnya dengan haid, in kanat tahid, apabila sang istri ini tahid, mengalami haid. Nah, masih haid. Aw bil ashhur, ataukah dengan hitungan bulan. Ya, haid, yakni tiga haid. Ya, kalau masih mengalami haid, ataukah dengan ashhur, hitungan bulan, tiga bulan. Nah, illam takun tahid walaysat hamilan, apabila sang istri ini dia tidak mengalami haid, dan juga walaysat hamilan, ya, dan bukan sebagai wanita yang, na'am, walaysat hamilan dan bukan wanita yang hamil. Na'am. Masuk dalam poin ini adalah seorang istri yang apa, yang masih kecil, yang belum memiliki masa haid, ya. Dan juga wanita yang menopause yang sudah berhenti masa yakni haidnya, ya, ataukah wanita yang diangkat rahimnya sehingga dia tidak bisa haid, ya, ataukah seorang wanita yang memiliki penyakit sehingga dia tidak bisa haid. Nah, masuk dalam hal ini yakni bil ashhur illam takun tahid wa laysat hamilan, yakni dengan hitungan 3 bulan. Nah. Baik. Fa inna fi ihsaiha ada'un li haqqillah. Karena dengan menghitung, ya, meneliti, mengamati awal dan berakhirnya masa iddah, ini menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala wa haqqiz zauj al-mutalliq, dan menunaikan hak suami yang mentalak, ya, wa haqqi man sayatazawwajuha ba'du, dan hak orang yang akan menikahi perempuan ini setelah selesai masa iddahnya, wa haqquha fin nafaqah wa nahwa muhaqqa fi an-nafaqa wa nahwaha, dan juga hak sang istri ini dalam hal nafkah, ya, sampai kapan dia diberikan nafkah oleh suami yang mentalaknya. Fa idza dhubitat iddatuha, apabila diperhatikan, ditentukan, ya, dicermati ini awalnya ini akhirnya, ulimat halaha, maka keadaan sang wanita ini yakni cerai ini akan terlihat ala basiratin, dengan jelas, ya, haknya apa saja, ya, kapan, sampai kapan dia diberikan nafkah, sampai kapan dia diberikan hak untuk tinggal di rumah suaminya, ya, kapan dia dilepas, ya, kapan dia bisa dinikahi oleh laki-laki yang lain, ala basiratin, dengan jelas. Tapi kalau kedua belah pihak, sang suami juga tidak perhatian dengan awal masa iddahnya dan berakhirnya masa iddah, sang istri juga tidak perhatian, kabur permasalahannya. Nah, ini kabur syariat Allah Subhanahu wa taala, jadi runyam perkaranya. Naam. Wa ulima ma yatarattabu 'alaiha min al-huquq, dan akan diketahui hak-hak apa saja yang akan ada di balik perkara tersebut, wa ma laha minha, dan apa yang akan didapatkan oleh sang istri ini, sang perempuan ini, dari iddah tersebut. Hadzal amru bi ihsa'il iddah yatawajjahu lizawji walil mar'ah, dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala wa ahsul iddah ini, ya, tertujukan kepada sang suami dan juga sang istri. Walil mar'ah in kanat mukallafatan, dan sang istri ketika dia mukallafah, ini sudah dewasa. Ya, adapun seorang wanita dan dia sudah menikah dalam kondisi masih kecil, ya, wa illa fali waliha, maka hal ini ditujukan kepada walinya. Wa qauluhu ta'ala wattaqullaha rabbakum, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ittaqwattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, ai fi jami'i umurikum, pada seluruh urusan-urusan kalian. Wa khafuhu fi haqqiz zawjatil mutallaqat, dan takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada hak istri-istri yang ditalak. Fa la tukhrijuhunna min buyutihinna, maka jangan sekali-kali kalian mengeluarkan mereka, min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka yang ditempati selama ini, bersama suaminya. Muddatan iddah, selama masa iddah, ya, setelah masa iddah 3 kali haid berlalu, maka baik, dia boleh keluar. Bal yalzamna buyutahunna, bahkan para wanita ini, para istri yang dicerai ini, menetapi rumah-rumah mereka, alladhi tallaqaha zawjuha wa hiya fiha, di mana sang suami mentalaknya dan sang istri ini berada di rumah tersebut. Ya, tidak boleh dikeluarkan. Ya, karena dia benci kepada istrinya, sudah saking bencinya, sudah saking sumpeknya, sudah kamu keluar dari rumah ini. Nah, tidak diperkenankan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya akan disebutkan hikmahnya adalah ketika sang istri tidak di, yakni dilarang untuk dikeluarkan dan juga dia tidak boleh keluar dari rumah tersebut, ini agar sang suami berpikir ulang, ya. Karena setiap hari masih ketemu, ya, mikir, saya masih sayang sama, ya, istri saya, masih ada akhlak-akhlak yang baik, ya, kekurangan yang kemarin yang saya jadikan sebab untuk mentalak dia, sudahlah, saya anggap lewat saja sudah. Nah, akan berpikir selama masa iddah, nah, 3 kali haid, lumayan untuk dia berpikir terus, nah, siang malam, ya, baik. Dipikir ulang, masya Allah, ada hikmahnya sudah. Nah, saya ambil kembali istri saya, nah, saya rujuk kembali. Nah, ini hikmah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan masa iddah dan juga sang istri tetap di rumahnya. Wala yakhrujna, dan jangan dia keluar. Ay la yajuzu lahunna al-khuruj, la yajuzu lahunna al-khuruj minha. Tidak boleh keluar dari rumah tersebut. Amma an-nahyu an ikhrajiha falianna al-maskan yajibu 'ala az-zawji liz-zawja. Adapun larangan, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang sang suami mengeluarkan istrinya yang sedang ditalak itu, yang sudah ditalak, karena tempat tinggal, ya, wajib diberikan oleh sang suami, ya, kepada istrinya. Nah, selama itu talak, nah, bukan talak bain, ya. Litakmula fihi iddatuha allati hiya haqqun min huquqihi, agar sempurna, ya, iddahnya allati hiya haqqun min huquqihi, dan itu merupakan hak dari hak-haknya. Wallahu alam. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Apa yang kurang nanti bisa kita kapi kembali. Nah, mudah-mudahan bisa difahami dan, nah, bermanfaat. Barakallahu fikum, tafadhalu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.